Setiap nafas yang ku hembuskan, rasa syukurku panjat dan ku pasrahkan. Selagi ku bisa hidup dan bernyawa, tulus menyembahmu ya Allah.